Mitra bisnis, sedikitnya 1.000 perusahaan di sektor industri padat karya terutama garment, tekstil, mainan anak, alas kaki, dan furniture akan memperoleh insentif pajak berupa pengurangan cicilan pembayaran pajak penghasilan PPH pasal 25 dan penundaan pembayaran pajak penghasilan terutang PPH pasal 29. Insentif itu diberikan kepada perusahaan yang tidak melakukan PHK karyawan. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apakah peraturan itu sudah dibicarakan dulu dengan pengusaha dan apakah Apindo puas dengan insentif itu, Pak? Sudah, dan kita sudah memberikan masukan-masukan, biarpun kita anggap ini nggak cukup. Ini cuma sekedar membantu cash flow kita sementara. Tapi ya sudahlah, kita terima ini, tapi kita minta ada beberapa insentif lain yang lebih menguntungkan dan bisa kita berkompetisi dalam ekspor itu ya. Kita sudah kasih masukan juga sama pemerintah, termasuk juga guidance gaji. Jangan ribut aja mau naik gaji 50% lah segala macam, orang pada mau mati bicara yang enggak-enggak. Jadi ini saya pikir pimpinan Serikat Buruh ini tidak mengerti ekonomi mungkin ya. Jadi kita juga nggak bisa apa-apa. Dia mau ngomong-ngomong aja lah sekarang, karena kita kan demokrasi sekarang ini. Tapi ini kan kita harus sosialisasikan sama Serikat-Serikat Buruh kita dalam perusahaan kita masing-masing apa yang terjadi, dan supaya kita sama-sama ikat pinggang lah. Nanti kita foya-foya lagi kalau situasi membaik gitu. Lalu bagaimana dengan mulai dekatnya tahun depan yang merupakan tahun politik? Begini ya, kita ini harus jaga kestabilan kita nomor satu ya. Karena saya pikir kestabilan kita itu nomor satu. Pertumbuhan itu juga boleh korbankan sedikit. Jadi kita tidak mungkin lagi tumbuh di atas 6%. Kita pasti tumbuh di bawah 6%. Misalnya antara 5,5 sampai 5,7% misalnya, kalau menurut prediksi saya ya. Tapi kan ya sudah lah, biar aja lah. Selama kita stabil semua, kita juga tumbuh sedikit. Dulu waktu kita krisis keuangan dunia tahun 2008 juga kita tumbuh cuma 4,5% kok. Dolar kita juga 12.000 kok pada saat itu. Tapi kalau selama kita melakukan tindakan-tindakan yang cukup drastis dan juga cukup adanya bersama-sama, kita selamat ya toh. Dunia lain-lain itu tumbuhnya negatif semua kan, banyak. Singapura pun negatif tumbuhnya. Jadi sekarang kita nggak perlu panik menurut saya, selama kita selesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang perlu kita lakukan. Jangan satu sama lain itu jalan sendiri-sendiri, itu yang bikin kita pusing selama ini kan. Apakah saat ini para menteri harus diingatkan lagi untuk tidak terlalu berpolitik menyambut 2014 dan tetap fokus pada pemulihan ekonomi Indonesia? Ya, kalau you bilang begitu sih, dia bilang iya pasti, tapi belum tentu dia kerjakan toh. Menurut saya itu kita serahkan kepada presiden lah, kan dia paling bertanggung jawab. Dan setelah itu kalau dia mau ganti, dia ganti. Yang tidak becus atau yang memang mau konsentrasi memenangkan partainya, saya pikir tentu itu urusan presiden. Yang you tanya sama saya, karena saya kan nggak ada urusan itu, dia memberhentikan orang atau tidak. Buktinya kan nggak berhenti juga orang-orang itu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.